Kasih yang sudah dulu ya Mas ya. ini yang depan mbak-mbak cantik ini bisa nyanyi. Sawangane, enak na ya mas.